yang tertinggal di dada. Tak mampu ku lupa jabat erat tanganmu serta senyum dan kau sebut namamu. Kapan dapat jumpa kita bertemu lagi, saling bersama kita berdua, kita cerita. Tak sabar menanti hingga engkau kembali duduk di sini di sisi diri ini. Menghapus bayangan wajah yang selalu hadir di dalam mimpiku. Ku berharap kau tulus menerima cintaku, juga kasihku, juga sayangku untukmu. Kita bertemu lagi, saling bersama, kita berdua, kita cerita. Tak sabar menanti hingga engkau kembali duduk di sini, di sisi diri ini. Menghapus bayangan wajahmu yang selalu hadir di dalam mimpiku. Ku berharap kau tulus menerima cintaku, juga kasihku, juga sayangku untukmu. Ku tak mampu menghapus bayangan yang selalu hadir di dalam mimpiku. Ku berharap kau tulus menerima cintaku, juga kasihku, juga sayangku.